salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan ya, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di Buluhul Maram min adilatil ahkam karya Abu Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulul aswadain fi salati." Bunuhlah dua hewan hitam meskipun kalian sedang mengerjakan sholat, yaitu al-hayata wal-akrab, yaitu ular dan kalajengking. Diriatkan oleh 4 kitab sunan, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Kesimpulan hadis ini adalah hadis yang sahih. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan komentar Al-Hakim disetujui oleh Adz-Dzahabi. Maka yang dimaksud dengan aswadain, istilah aswadain yutlak digunakan untuk ular dan kalajengking. Ala ayy launin kana, apapun warna ular dan kalajengkingnya. Meskipun ular dan kalajengking tersebut tidak berwarna hitam. Namun itulah orang Arab ya, menyebutnya aswadain karena umumnya kebanyakannya berwarna hitam. Dan artinya bukan jadi syarat harus untuk disebut aswadain harus cari ular yang hitam dan kalajengking yang hitam. Ya, akrab adalah duwaibah, binatang kecil dari fasilah spesies apa ini angkabiat dari sumin yang memiliki racun yang ya, talsak yang menggigit. Yang menyengat. Kandungan dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh ular dan kalajengking meskipun kita sedang dalam kondisi salat. Ketika kita dalam kondisi salat, di depan kita mau lewat kalajengking. Nih, dekat kita ada sandal, maka boleh kemudian ngambil sandal, kemudian membunuh si kalajengking, kemudian sholat dilanjutkan, ya, tidak batal. Dan sholat tetap lanjut. Untuk ketika kita sedang sholat sunnah di rumah, terus kemudian ada kalajengking di dekat kita, ada sapu, ya, maka tinggal ambil sapu, kemudian pukulkan di kalajengking tersebut. Setelah selesai sapu bisa dikembalikan, kemudian sholat dilanjutkan. Walau lam yakuna, meskipun kalajengking dan ular tersebut tidak berwarna hitam, karena penyebutan ular dan kalajengking dengan aswadain itu adalah fa inna hadza sifatan ghalibah, karena itulah yang umumnya. Ya, umumnya dan sering-seringnya dan kebanyakannya cenderung warnanya hitam. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya an-nahadi, bahasanya yang terjadi dalam kondisi ini adalah gerakan yang teranggap sedikit dan itu terpuji. Kenapa terpuji? Karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu gerakan semacam ini tidaklah membatalkan sholat ataupun mengurangi kualitas sholat. Walau lam takun min maslahati sholati, ini adalah satu hal yang terpuji, satu hal yang berpahala, dan satu hal yang tidak membatalkan sholat atau mengurangi pahala sholat meskipun itu bukan berkaitan dengan maslahat sholat. Kalau berkaitan dengan maslahat sholat, kita lihat kalau jengkingnya kok mau mendekati kita, nah maka kita bunuh, maka ini maslahat sholat. Tapi kalau jengkingnya cuma mau lewat, nah, mau lewat saja, maka membunuhnya bukanlah untuk maslahat dan kepentingan salat. Maka ini satu hal yang terpuji, ini membunuh kalajengking saat kita salat satu hal yang terpuji meskipun bukan untuk maslahat salat. Kemudian pelajaran dari hadis ini, pelajaran yang lain, disyariatkannya membunuh setiap binatang binatang al-hawam yang mu'din, yang mengganggu, baik hawam, binatang yang kecil-kecil ataupun yang lain, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Fa'innahum, makasihnya jika dianjurkan membunuh binatang-binatang pengganggu ini saat sholat, maka membunuhnya di luar sholat yakunu mimba bil aula, tentu lebih-lebih lagi. Jika dibolehkan bahkan diperintahkan untuk membunuh kalajengking saat sholat, maka ketika tidak dalam kondisi sholat lebih-lebih lagi. Kemudian urtufirat, dimaafkan, ya, dimaafkan adanya gerakan, sejumlah gerakan ketika sholat untuk membunuh binatang kecil pengganggu ini. Yang ini dilakukan min ajli, dalam rangka untuk bermubadaratul fursah, bersegera untuk memanfaatkan kesempatan untuk bisa membunuhnya sebelum berlalu. Oleh karena itu, maka gerakan ini, gerakan untuk membunuh kalajengking ini, semisal dengan inqadil ghariq, menyelamatkan orang yang hampir tenggelam atau hampir jatuh, itfa'il hariq, atau untuk memadamkan api yang hampir saja membakar, wadaf ilmu tadi, dan mencegah orang yang mau mengganggu. Li'anna mislahada, karena kepentingan-kepentingan semacam ini akan berlalu, bifawati waktihi, jika waktunya berlalu. Oleh karena itu ada kelonggaran di dalamnya, meskipun dilakukan saat ada til ibadah, mengerjakan ibadah. Ya, maka kenapa gerakan untuk membunuh, gerakan yang kita lakukan saat sholat untuk membunuh kalajengking itu dimaafkan, dibolehkan? Maka disini dikatakan ilahnya adalah min ajli mubadaratul fursah, supaya memanfaatkan, segera memanfaatkan kesempatan. Ini ada kalajengking lewat, maka kesempatan yang membunuhnya saat dia di depan kita, ketika 12 jauh, kesempatan telah berakhir. Maka supaya kita bisa segera memanfaatkan kesempatan, maka boleh sebelum itu berlalu, maka boleh melakukan sejumlah gerakan untuk itu. Maka ilahnya adalah mubadaratul fursah. Oleh karena itu dikiaskan dengan hal ini, tadi hal-hal memadamkan api yang dikhawatirkan membakar, atau hal-hal yang selainnya yang jika kita biarkan berlalu, maka kita tidak akan bisa mencegahnya, kita tidak bisa menanggulanginya. Kemudian yang terakhir, disyariatkannya membunuh dua binatang ini, ular dan kalajengking. Hal ini bukan karena semata-mata ularnya dan semata-mata kalajengkingnya, namun litaba'iha, karena litaba'ihima, karena karakter dari keduanya, al-ada'i, yang menyerang, yang memusuhi manusia, al-mu'di, dan menyakiti. Oleh karena itu, fayustahabu qatlu kulli mu'din, dianjurkan untuk membunuh setiap binatang yang mengganggu. Kemudian di sini disampaikan kaidah, man adza taba'an kutila syar'an. Maka siapa saja dari binatang, semua binatang yang mempunyai karakter mengganggu, maka menurut syariat dianjurkan untuk dibunuh meskipun saat tersebut tidak mengganggu. Ya, maka berkaitan dengan binatang yang mengganggu, atau berkaitan dengan binatang, gangguan yang didapatkan dari binatang, maka tentu ada binatang yang punya karakter mengganggu dan ada yang tidak. Maka jika binatang itu punya karakter mengganggu, maka disyariatkan, dituntunkan, diperintahkan untuk membunuhnya meskipun pada saat tersebut tidak mengganggu kita. Meskipun pada saat tersebut tidak mengganggu kita, karena jika dia tidak mengganggu kita, dia mengganggu orang lain. Maka dalam rangka memikirkan orang lain, meskipun tidak mengganggu kita, binatang yang punya karakter mengganggu ini diperintahkan untuk dibunuh. Ini kepekaan sosial yang diajarkan oleh Islam, perhatian dengan orang lain yang dituntunkan oleh Islam. Maka binatang yang punya karakter mengganggu, menyakiti manusia, dibunuh meskipun tidak dalam keadaan mengganggu. Adapun binatang yang punya pada dasarnya tidak punya sifat mengganggu, maka dia dituntunkan dan dibolehkan untuk dibunuh saat mengganggu. Saat mengganggu. Dan kalau dia tidak mengganggu, tidak boleh dibunuh. Ketika dia tidak mengganggu, tidak boleh dibunuh. Adapun binatang yang punya karakter mengganggu, maka disyariatkan, dituntunkan, diperintahkan untuk membunuhnya, baik dia saat itu mengganggu kita ataupun tidak mengganggu kita. Jadi kalau binatang yang tidak punya karakter mengganggu, maka dibunuh saat mengganggu. Kemudian kita masuk bab baru, bab sutratil musalli, bab sutrahnya orang yang sholat. Sutrah mukaddimah, sutrah bidomin dengan sinnya di domah, kemudian taknya disukun, adalah alat yang digunakan untuk menutupi kainan, makana, apapun bentuknya. Sedangkan sutrah orang yang sholat di sini maknanya adalah benda yang dijadikan oleh orang yang sholat itu ada di depannya untuk menghalangi adanya orang yang lewat di hadapannya. Maka orang yang sedang mengerjakan sholat, dia berdiri di hadapan Allah, dia yunadihi, dia berbisik dan berseru kepada Allah. Maka jika lewat di depannya dalam kondisi ini marun sesuatu yang lewat, maka yang lewat tersebut telah memotong atau telah menghentikan munajatnya dengan Allah dan mengganggu hadal ittisal, komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangatlah besar dosa pelakunya, dan orangnya ta'arada, mencampakkan dirinya kepada adab Allah. Seandainya dia mengetahui betapa besarnya dosanya, niscaya dia akan berangan-angan lebih baik berhenti 40 tahun lamanya, sehingga dia tidak lewat di depan orang yang sholat. Ketika dia lewat, sehingga dia tidak lewat antara orang, posisi orang itu sholat dan sutrahnya. Wahada wa'idun syadidun, maka ini ancaman yang sangat keras. Ketika Nabi mengatakan lebih baik dia berdiri selama 40 tahun daripada lewat di depan orang yang sholat. Oleh karena itu maka dibolehkan bagi orang yang sholat, oleh karena itu dibolehkan bagi al-musalli untuk qitalu hadzal mu'tadi, untuk mencegah dengan keras orang yang kelewat batas karena mau lewat di depan orang yang sholat, dan boleh baginya mencegah hadzal mubsid, perusak ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang lewat di depan orang yang sholat, Nabi sebut dan Nabi namai syaitanan, setan. Tentang masalah hukum memiliki sutra, maka di sini katakan oleh penulis Taudih Al-Ahkam, bahasanya meletakkan sutra itu hukumnya di depan orang yang sholat sebagai tanda inilah batas wilayah dia sholat, hukumnya sunnah dan tidak wajib dengan sepakat ahli fikih. Maka klaim tentang tidak wajibnya sutra itu dinukil oleh sebagian ulama, di antaranya dinukil oleh Ibnu Rusd di Bidayatul Mujtahid, demikian juga dinukil oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Namun yang tepat wallahu taala a'lam, yang tepat klaim ijma tentang tidak wajibnya sutra satu hal yang tidak tepat. Terdapat riwayat yang menunjukkan kalau yang bisa ditangkap kali Imam Malik berpendapat wajibnya. Demikian juga ada min fuqaha il malikiyah, di antara ahli fikih maliki yang mengatakan wajibnya. Ringkasnya, sholat dengan memakai sutra, dengan memiliki sutra adalah hukumnya, hukum sunnah adalah pendapat jumhurul fuqaha. Hanya segelintir ulama ahli fikih yang mengatakan hukumnya wajib. Ini ada Imam Malik di satu versi, kemudian Ba'dul Malikiyah, satu ulama bermadzhab Maliki, kemudian meskipun agak populer di mutaakhirin, di mana wajibnya sholat dengan sutra itu jadi pendapatnya Syaukani, kemudian dikuatkan oleh Al-Albani, kemudian cukup tersebar di sebagian orang-orang yang berkomitmen dengan sunnah. Namun jamahir atau jumhur atau bahkan jamahir ahli ilm, jamahir fuqaha tidak sampai mengatakan tidak sampai wajib. Maka menurut mayoritas ulama perintah untuk perintah untuk salat menghadap sutra hukumnya dianjurkan. La yalzam min adamiha butlanis salat. Seandainya seorang itu salat tanpa menghadap sutra, maka tidaklah batal salatnya. Salatnya tidak batal, salatnya tetap sah. Di antara alasan tidak wajibnya di sini dikatakan karena salafus saleh mereka tidaklah iltizam, tidaklah komitmen dalam setiap saat salat menghadap sutra. Walau karena wajiban seandainya itu wajib, tentu mereka akan setiap kesempatan, setiap sholat mereka akan berkomitmen untuk mengerjakannya. Dan di antara dalil jumhur untuk mengatakan tidak wajib adalah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Sana disebutkan sunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat fi minan, pernah sholat di Mina ila ghairi jidarin, tanpa menghadap tembok. Kalau menurut jumhur yang dimaksud dengan tembok di sini ya, adalah sutra. Ini di antara yang menegaskan demikian adalah Al-Imam Syafi'i. Yang dimaksud dengan ila ghairi jidar ay ila ghairi sutra. Meskipun ulama belakangan yang mewajibkan sutra salat, mereka beralasan Nabi salat tidak menghadap tembok bukan berarti tidak menghadap sutra. Boleh jadi ada yang lainnya sebagai sutra beliau. Namun pemahaman jumhur untuk hadis ini dan diantara yang paling terdahulu dalam menegaskan kalau jidar di sini maknanya sutra adalah Al-Imam Syafi'i. Nah, sutra dalam sholat itu memiliki sejumlah manfaat yang penting, diantaranya ketika kita sholat memiliki sutra, maka ini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi berdasarkan perkataan beliau, perbuatan beliau dan persetujuan beliau. Yang dimaksud persetujuan beliau, perbuatan sahabat dan Nabi tidak mempermasalahkannya. Dan menghidupkan sunnah Nabi dan mengikutinya adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian sutra ini memiliki faedah untuk menjaga sholat dari jangan sampai terputus. Jika yang lewat adalah sesuatu yang memutus sholat, ingdaman yakulu bidalika, menurut ulama yang berpendapat kalau itu memutus sholat dalam artian membatalkan sholat dan menjaganya dari berkurangnya kualitas sholat, ingkana yang kusuha, menurut ulama yang berpendapat kalau itu mengurangi kualitas sholat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan jika ada wanita atau anjing atau keledai lewat di depan seseorang, maka ini yaqta' sholatahu, memutus sholatnya. Kemudian Ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan memutus sholatnya. Apakah batal? Ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan mengurangi kualitas sholatnya. Maka dengan seorang itu sholat pakai sutrah, kemudian sehingga wanita atau kemudian keledai atau kemudian anjing itu lewatnya, kalau dalam bahasa kita di sebelah baratnya sutrah, maka terjagalah sholat orang tersebut dari batal menurut ulama yang mengatakan batal, atau terjaga dari berkurangnya kualitas sholat menurut ulama yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan yaqta' memotong adalah memotong kesempurnaan kesempurnaan sholat. Kemudian yang namanya sutra ini akan menutup pandangan orang yang sholat anisukhus dari sosok-sosok yang lain. Wa rauhan, wallahu alam, tadi lewati dulu. Li anna sahiba sutra, karena orang yang memiliki sutra biasanya, ghaliban biasanya akan meletakkan pandangannya sebelum sutrahnya. Dan paling banter sutrahnya, ketika dia sutrahnya tiang, yang paling banter yang dia pandangnya adalah tiang. Maka dia akan lebih terjaga matanya dari hal-hal yang mengganggu sholatnya. Fain hasir tafkiruhu, maka pikirannya itu terbatasi hanya memikirkan ma'ani sholat, makna makna yang terkandung dalam sholat. Kemudian dengan adanya sutra, maka seorang itu memberikan ruang bagi orang-orang yang mau lewat, maka silakan lewat di sebelah barat sutra saya, sehingga fala yuhawijuhum, maka tidaklah maka musalli ini, orang yang sholat ini, tidaklah membuat orang lain berhajat untuk lewat di depannya atau berhenti menunggu akhir dari sholatnya. Dengan dia masang sutra, maka dia mengatakan silakan jika Anda mau lewat, asalkan di depan, asalkan di sebelah barat sutra sholat saya. Kemudian sutra ini memiliki faedah wiqayah, menjaga orang yang lewat supaya tidak mendapatkan dosa lewat di depan orang yang sholat. Alladhi yanaluhu, yang dosa ini akan didapatkan oleh orang yang lewat disebabkan dia tangkis. Dengan sebab dia lewat itu mengurangi kualitas sholatnya orang yang sholat. Inilah 5 poin yang beliau sampaikan manfaat dari adanya sholat menghadap sutra. Kemudian hadis yang pertama di bab ini adalah dari Abu Juhaim ibn al-Haris radallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru, seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat itu mengetahui mada 'alaihi minal itsmi, betapa besar dosa yang dia pikul dengan lewat di depan orang yang salat, lakana ayyakifa arba'ina, maka seandainya dia berhenti selama 40 itu lebih baik daripada lewat di depan orang yang salat." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi Bukhari. Waqa'a fil bazar, dan dalam riwayat al-bazar min wajhin akhar, dari sanad yang lain ada penegasan yang dimaksud 40 adalah arba'ina kharifan, 40 kali musim gugur. Ini kalau 40 kali musim gugur berarti sama dengan 40 tahun, karena dalam satu setahun cuma ada satu musim gugur. Ya, maka lau, lau dalam ilmu nahu disebut harfu imtina lil imtina. Maka tentu lau itu memiliki syarat dan jawab. Maka seandainya dia datang, dia akan makan. Maka realitanya adalah imtina lil imtina. Realitanya imtina, dia tidak datang, sehingga intina dia tidak makan. Maka dia disebut tarfu intina lil intina, realitanya tidak jadi dan tidak jadi, tidak ada dan tidak ada, ini tidak ada dan itu tidak ada. Tentang kharif, disebutkan di Al-Misbah Al-Munir, satu buku kamus, disebutkan bahasanya kharif adalah al-fasal. Fasal di sini maknanya musim. Alladhi tukhtarafu fi al-thimar, yang dipetiki pada saat itu berbagai macam buah-buahan. Bahwa ahadu fusulisanah, dan musim gugur adalah salah satu dari empat musim sepanjang tahun. Ini di sini dikatakan rasi bintang yang ada pada saat musim musim gugur itu, apa ini, mizan, timbangan, apa timbangan, apa, libra, libra, akrab, kalajengking itu apa, Scorpio, waqaus, dan panak, dan busur. Busur itu siapa? Sagittarius. Ya, maka di musim musim gugur yang tentu, maka di situ dilewati tiga rasi bintang. Ada yang berbentuk timbangan, kumpulan bintang yang kalau dibayangkan itu bentuknya timbangan. Ada kumpulan bintang yang selama bulan tanggal-tanggal tersebut yang jika dihubung-hubungkan dibayangkan oh bentuknya kalajengking, dan ada rasi bintang yang kumpulan bintang yang ketika dihubung-hubungkan itu oh ini bentuknya adalah busur. Yang ini kalau pakai asur afrangiyah, kalau pakai nama bulan Eropa, maka yang namanya musim gugur itu sejak 21 September sampai 21 Desember. Sumia kharifan, musim gugur disebut kharifan, disebut gugur lijtina ithimar fihi, karena dipetiinya buah-buahan dan hasil pertanian saat itu. Dan yang dimaksud dengan 40 musim gugur adalah 40 tahun. Maka ini adalah tasmiyatul kul bil juz'i, keseluruhan diberi nama dengan nama salah satu bagiannya. Kandungan dari hadis ini, maka orang yang sholat itu berdiri di hadapan Allah Ta'ala, yunajihi, berbisik dengan Allah, dan akan memutus munajat ini, dan akan mengganggu komunikasi ini bilmur adanya orang yang lewat di depan orang yang sholat. Ya, ketika ada orang yang lewat baina kiblatihi, di arah kiblat orang tersebut. Oleh karena itu maka dhanbun kabirun alal mari. Oleh karena itu lewat di depan orang yang sholat antara dia berdiri dan arah kiblatnya adalah dhanbun kabirun, adalah dosa besar bagi orang yang lewat. Dan hadis ini dalil haramnya al-murur lewat baina yadil musalli, di depan orang yang sholat, idza lam yakun lahu sutratun, jika dia tidak memiliki sutra. Atau demikian juga lewat antara dia berdiri dan sutrahnya, jika dia memiliki sutra. Maka yang bisa kita tangkap dari penjelasan penulis Taudhi' al-Ahkam di sini, maka yang dimaksud dengan di depan orang yang sholat, di depan orang yang sholat jika dia tidak memiliki sutra adalah antara dia berdiri sampai seluruh depannya, seluruh depannya. Ketika dia berdiri misalnya di sini, atau maka sampai tembok itu baina yadail al-musalli. Ini pemahaman dan pendapat penulis Taudhi' al-Ahkam. Sehingga beliau mengatakan sebagaimana baru saja kita baca, haramnya lewat orang yang di depan orang yang sholat jika dia tidak memiliki sutrah. Dan di kalimat sebelumnya dikatakan al-muru bainal musalli wa baina kiblatihi, semua di arah kiblatnya itu lewat di depan orang yang sholat. Oleh karena itu ketika dibahas tentang faedah sutra, tentang faedah sutra, maka dikatakan bahasanya ini menjaga orang yang lewat dari dosa lewat ini, tanpa tafsil mengatakan demikian. Demikian juga di faedah yang keempat, memberikan ruang. Manfaat sutra adalah memberikan ruang untuk orang yang mau lewat. Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya pendapat beliau, pendapat penulis Tawdi Al-Ahkam, pensyarah Bulughul Maram di sini, ketika orang itu tidak punya sutra, maka yang dimaksud dengan baina yadayil musalli ada sejak dia berdiri sampai semua yang ada di depannya, kecuali kemudian nanti kemudian ketemu tembok atau ketemu tiang, maka antara dia berdiri sampai sampai tembok yang jauh itu baina yadayil musalli. Maka jika dia misalnya ini di satu masjid yang tidak bertiang, orang sholat tanpa kemudian di sebelah timur sana dekat pintu masuk, nah, maka baina yadayil musalli sejak dia berdiri sampai tembok barat masjid. Yang dimaksud dengan baina yadayil musalli di hadapan orang yang sholat. Oleh karena itu faedah sutra tadi memberikan ruang, memberikan ruang untuk orang yang mau lewat. Artinya kalau tidak pakai sutra tidak ada ruang. Semua yang di depannya bainahu wa baina kiblatihi, semua yang di depannya itu adalah melewatinya adalah al-murur baina yadayil al-musalli. Hal ini dikarenakan berangkat dari asumsi bahasanya ketika orang itu ketika seorang itu sholat tanpa sutra, maka semua yang ada di depannya adalah baina yadayi al-musalli. Namun ini pendapat penulis Tawdih Al-Ahkam dan demikian juga pendapat sejumlah ulama. Banyak yang menganut pemahaman semacam ini. Ketika orang itu tidak punya sutra, maka baina yadayil musalli adalah sejak dia berdiri sampai semua di depannya. Pemahaman semacam juga kita jumpai di Kalumubin fi Akhtail Musallim. Ini juga menganut pendapat ini, namun ada pendapat yang lain dan wallahu a'lam itu pendapat yang lebih tepat. Dan itu adalah pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ini bahasanya ketika seorang itu meskipun dia sholat tanpa sutra, maka dia tidak punya hak atas semua yang ada di depannya. Yang cuma yang menjadi hak dia adalah boleh jadi tiga hasta sejak dia berdiri, atau lokasi sejak dia berdiri sampai letak wajahnya kalau dia bersujud. Adapun sisanya maka itu bukan haknya, sehingga boleh saja orang itu lewat di tempat itu dan itu tidak termasuk al-murur baina yadayil al-musalli, lewat di depan di hadapan orang yang salat. Sehingga menurut pendapat yang paling kuat, menurut pendapat yang kedua dan ini adalah pendapat yang insya Allah adalah yang paling kuat, maka ketika orang itu sholat tanpa sutra, tetap ada ruang. Tetap ada ruang bagi kita untuk lewat. Yaitu ya kira-kira dia kalau sujud, di mana letak wajahnya? Oh di situ. Ya sudah kita lewat 1 meter atau 2 meter di sebelah baratnya, maka itu tidak masalah. Kemudian poin selanjutnya yang terkenal dalam mazhab Imam Ahmad, dianjurkan lil musalli bagi orang yang sholat untuk ratul mari baina yadai. Mengembalikan orang yang lewat di hadapannya. Wa riwayatul ukhra dan riwayat yang lain mengatakan anna dhalika yajibu, bahasanya menolak atau mencegah orang yang lewat itu bukan hanya dianjurkan namun wajib li dhahiril akhbar, berdasarkan zahir hadis-hadis yang ada. Wa amal maru, adapun untuk orang yang lewat, maka yang masuk dalam mazhab Hanabilah haramnya lewat. Bahkan Ibnu Hazm menukil adanya ijma dosanya orang yang lewat di hadapan orang yang salat. Ya, maka di sini ada apa yang harus dilakukan oleh orang yang lewat, orang yang mau lewat dan orang yang salat. Kalau untuk orang yang salat, maka ada pendapat yang mengatakan dianjurkan mencegah dan ada pendapat yang mengatakan wajib mencegah. Adapun untuk orang yang mau lewat, maka haram hukumnya lewat, bahkan ulama sepakat dosanya. Kemudian wajibnya ibtiat, wajibnya menjauhkan diri dari lewat di hadapan orang yang sholat karena khawatir mendapatkan ancaman yang keras ini. Kemudian al-aula, yang lebih baik bagi orang yang sholat adalah menjauh, dalam artian tidaklah sholat di tempat yang di situ tempat menjadi lalu lalangnya banyak orang. Dan janganlah sholat di tempat-tempat yang labudda lahum, tidak boleh tidak banyak orang akan lewat di tempat tersebut. Tujuannya apa? Hindari tempat-tempat tersebut li'ala, supaya tidak dia jumuskan sholatnya dalam nakes, berkurangnya kualitas atau batalnya menurut pendapat yang mengatakan batal. Demikian juga supaya tidak menjumuskan orang yang lewat ke dalam dosa atau menjumuskan dia dalam kesusahan karena harus berdiri menunggu dia selesai sholat. Dan tentang selama 40 itu dijelaskan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Al-Bazzar, yang dimaksudkan dalam 40 tahun. Walaisal murad al-hasar, namun tidaklah yang dimaksudkan dalam membatasi 40. Fal mafhumul adad ghairu murad indal kathir minal usuliyin. Menurut pendapat yang dianut oleh banyak ahli tafsir, mafhumul adad la yu'tad, bahasanya mafhum bilangan itu la yu'tad, tidak teranggap, atau di sini dikatakan ghairu murad, tidak menjadi maksud. Ketika Nabi mengatakan lebih baik berdiri 40, yaitu 40 tahun, itu bukan berarti kalau kemudian angka yang lebih banyak dari itu kemudian hukumnya lain. Namun yang dimaksudkan 40 ini waktu yang lama. Sehingga wa innamal murad, yang dimaksudkan dengan 40 tahun di sini adalah al-muballaghah fin nahyi, adalah hiperbol dan adalah bersungguh-sungguh dalam melarang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada nabinya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, engkau mendoakan ampunan untuk mereka orang munafik ataupun tidak, intastaghfir lahum sab'ina marah, meskipun engkau wahai Muhammad memohonkan ampunan untuk orang munafik sebanyak 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuninya. Bukan berarti kalau lebih dari 70 kali kemudian Allah ampuni, kalau 71 atau 72 kemudian Allah ampuni. Ini namanya mafhumul adad la yu'tad, mafhum bilangan itu tidak teranggap. Kemudian larangan tentang lewat di depan orang yang sholat, hukum ini berlaku fi umumil buqa, di semua tempat selain Mekah Al-Mukarramah. Namun tentang Mekah terdapat perselisihan yang nanti akan dibahas secara khusus. Kemudian zahir hadis ini menunjukkan adanya bahasanya ancaman itu bersifat khusus untuk orang yang lewat. Kalau cuma berdiri di depan orang yang sholat, atau kemudian duduk atau berbaring di depan orang yang sholat, maka tidak termasuk. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ibnu Qayyim mengatakan tidaklah sholat itu batal bil wukuf kudamahu, dengan adanya orang yang berdiri di depannya atau duduk di depannya. Demikian disebutkan oleh Al-Majid Ibn Taymiyah dan dipilih oleh Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyah. Sedangkan Imam Malik mengatakan, yang di luar jumhur adalah Imam Malik. Imam Malik mengatakan laisa li ilan na'im, tidak boleh sholat dan di depannya ada orang yang tidur. Walakin as-sunnah thabitatun, akan tapi terdapat hadis yang jelas-jelas sahih, bijawazi i'tiradin na'im, bolehnya melintangnya orang yang tidur di depan orang yang sholat. Di antaranya kisah Aisyah bersama dan sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Aisyah tidur melintang di depan Nabi, bahkan pas di wilayah sujud Nabi, sehingga ketika Nabi mau bersujud maka Nabi perlu mencubit kakinya supaya dia menekuk kakinya supaya Nabi bisa sujud di tempat itu. Kemudian idza lam yakulil musalli sutrah, jika lam yakulil musalli sutrah, ketika seorang itu tidak memiliki sutrah, apa ma miqdar ma yajib al bu'du anhu indal mururi, maka apa kadar yang wajib untuk dijauhi indal mururi saat saat lewat. Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan haram lewat dari maudi ukodamihi, tempat telapak kaki orang tersebut, sampai tempat sujudnya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tiga hasta dari dua telapak kaki orang yang salat. Al-Muwaffaq Ibn Qudamah mengatakan la a'lamu haddal ba'id fi dhalika walal qarib, aku tidak mengetahui batas jauh dan batas dekat untuk itu. Waqal, dan Ibn Qudamah mengatakan as-sahih, maka yang benar tahdidu dhalika, hal tersebut ditentukan bima idha masa ilaihi al-musalli, dengan apa yang seorang orang yang sholat itu bisa berjalan menujunya dalam rangka mencegah orang yang lewat di depannya. Fa tuqayyadu bidalatil ijma' bima yakrubu minhu, maka tuqayyad, maka dibatasi dengan dalil ijma' bima yakrubu minhu, dengan apa yang dekat dengan dirinya. Maka kalau Muwaffaq Ibn Qudamah tidak memakai yang jadi tolak ukur itu, kalau wajarnya ketika orang itu sholat kemudian ada orang yang lewat di depannya, berapa kira-kira yang seandainya orang yang sholat ini mengerjakan dan mengamalkan perintah untuk mencegah orang yang sholat, dia akan berjalan sampai berapa langkah untuk mencegah orang yang lewat, dan seberapa yang tidak akan dia cegah. Ya, maka boleh jadi dia akan cegah manakala ya, kalau cuma 5 langkah di depannya dia akan cegah. Kalau 10 langkah dia biarin. Ya, berarti 5 langkah itulah batasnya. Ya, kalau Muwaffaq Ibn Qudamah mengatakan demikian, tolak ukurnya adalah kira-kira. Dia kalau mau ngejar orang yang lewat di depannya supaya tidak lewat di depannya, itu berapa langkah yang akan dia langkahkan, mana yang dia rasa terlalu jauh ya sudahlah biarin, dan mana yang dia anggap oh ini masih dekat harus saya cegah. Nah, kira-kira itu berapa, maka itulah tolak ukurnya. Itu pendapat Muwaffaq Ibn Qudamah. Berarti ada 3 pendapat dalam masalah ini. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.